الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد إمام الموحدين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك وإنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة الموحدين مع زمرة أهل الإيمان مع زمرة أهل لا إله إلا الله مع زمرة حبيبك سيدنا محمد تحت لوائه. اللهم يا رب ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah sifat wujud wujud Allah Subhanahu wa taala di dalam mantumahnya Imam Ibrahim Al-Laqani disebutkan wajibun lahul wujudu wal qidam kada baqa'u baqa'un la yashabu bil adam. Ada sifat wujud dahulu, kemudian setelah kita meyakini wujud Allah, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sifat zat yang maha wujud tadi, yang wajibul wujud, yang harus ada. Sebab yang salah di dalam memahami konsep ketuhanan, mereka juga mengatakan Tuhan mereka wujud. Termasuk yang menuhankan manusia pun, ya manusianya wujud. Orang Bani Israel yang menganggap Fir'aun Tuhan, Fir'aunnya ada, wujud. Akan tapi harus dijelaskan bagaimana agar tersingkirkan Tuhan-Tuhan palsu itu. Yaitu dengan menghadirkan sifat. Dan sifat ini tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling pertama yang tadi, wujud dahulu dong. Setelah wujud, bagaimana kita melanjutkan pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah? Dan memang para ulama membahas nanti tentang wujud tersebut dianggap sebagai sifat, apakah itu hakiki atau hanya sekedar ya tasamuh ya, sekedar untuk mempermudah di dalam menghitung sifat-sifat Allah. Sebab yang namanya sifat itu adalah bukan mausuf. Sifat bukan mausuf, sifat bukanlah yang disifati. Sehingga nanti didiskusikan oleh para ulama-ulama tentang apakah al-annal wujud ainul maujud, seperti yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bahasanya al-wujud adalah ainul maujud. Wujud itu adalah ya yang wujud Allah sendiri, wujud. Sehingga menganggap wujud itu adalah sifat ya sekedar, atau tasamuh itu hanya sekedar, bukan hakikatnya sebagai sifat. Nah, ini ada pembahasan khusus. Dan itu tidak terlalu penting. Sebab pemberian menyebut sifat Allah tidak harus seperti sifat-sifat yang lainnya. Ada Allah, ada kudrah. Sehingga antara Allah dengan kudrah, bukanlah kudrah itu adalah Allah. Tapi bukan selain Allah Subhanahu wa taala. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Kalau kita mengatakan Allah punya sifat namanya kudrah. Allah Maha Kuasa. Seperti halnya jika kita menyifati seseorang berilmu, tentu orang itu bukanlah ilmu. Harus ada perbedaan antara sifat dengan yang disifati. Tapi di dalam pembahasan sifat wujud Allah, apakah wujud Allah itu adalah selain Allah? Atau wujud Allah itu adalah ya Allah itu sendiri? Maka Imam Abul Hasan mengatakan adalah wujud Allah adalah Allah. Jadi bukan sesuatu hal yang di luar itu semuanya. Wujud Allah adalah ya ainul wujud Allah itu sendiri. Berkata Imam Abul Hasan Asy'ari di sini diterjemahkan bermacam-macam oleh ulama-ulama yang datang setelahnya. Kemudian pada ulama-ulama yang lain seperti Imam Razi dan lainnya mengatakan wujud Allah bukanlah zatnya Allah. Jadi wujud Allah adalah selain daripada zat Allah sendiri. Mereka menyebut istilahnya hal. Al-hal itu hal al-wajibah. Hal itu adalah wasithah, perantara antara wujud dengan tidak ada. Sampai dikatakan namanya hal itu la yartaki ila tartaki ila darajatil wujud hatta tushahad wala tanhat ila darajatil adam bayan adim. Yang namanya hal itu adalah antara wujud dan adam. Tidak bisa naik ke tingkat wujud sehingga dikatakan ada lalu bisa dilihat atau dibuktikan sebagai sesuatu yang wujudi, dan juga tidak turun kepada derajat adam sehingga sesuatu tersebut menjadi tidak ditiadakan. Pembahasan kaum falasifah dan kaum manatikoh. Itu memang dibahas, paling tidak kita ngerti gambaran tentang itu semuanya, akan tapi yang jelas bahwasanya Allah harus ada dengan fitrah yang kemarin sudah kita hadirkan, kemudian juga pendidikan dari Allah menggunakan akal kita, apalagi turunna ilal ibil kaifa khuliqat, agar kita melihat semesta, melihat jagat raya, melihat penciptaan manusia dan seterusnya, baru kemudian yang ketiga kita menggunakan hujjah aqliyah. Ya, ini pertama hujjah syariah, yang hujjah syariah itu sendiri mengajari kita untuk menggunakan hujjah akliyah. Fitrahnya manusia mencari Tuhan. Kemudian setelah itu hujjah naqliyah dari Al-Quran, yang isi Al-Quran itu menyuruh kita untuk tafakur, ta'amul, merenung, hingga muncul hujjah yang ketiga adalah dalil akli, dan itulah manhajnya Imam Abul Hasan Asy'ari, mencapai manhajnya kaum Asy'airah. Tidak benar jika kita tidak boleh menggunakan akal. Tapi kalau memang sudah soreh dan jelas melalui nas, maka akal harus patuh dengan nas. Tapi ketahuilah, akal yang selamat tidak akan bertentangan dengan nas selamanya. Tidak akan bertentangan dengan nas. Kalau ada pertentangan antara akal dengan nas, yang perlu ditinjau adalah mungkin akal itu salah faham tentang nas tersebut sehingga terlihat pertentangan. Jadi tidak ada pertentangan antara akal, hakikat yang dipahami oleh akal dengan nas. Jika hakikat yang dipahami oleh akal itu adalah benar, termasuk kajian-kajian dan penemuan-penemuan ilmiah itu, kalau ada penemuan ilmiah kok bertentangan dengan syariat, maka dua kemungkinan. Yang pertama adalah penemuan ilmiah itu adalah dusta, salah, karena bertentangan dengan syariat. Atau kita itu yang salah di dalam memahami syariat, memahami nas. Dahulu, keyakinan orang dahulu mengatakan bumi itu adalah datar. Itu kan pemahaman. Setelah itu ditemukan lagi bahwasanya bumi itu adalah bulat. Dan mereka semuanya dengan hujjah syar'i. Yang mengatakan bumi itu datar dengan hujjah syar'iyah tentang Allah menciptakan bumi dengan hamparan, itu mengatakan bahwasanya terhampar. Akan tapi di saat dibuktikan oleh kajian ilmiah, ternyata bumi itu bulat. Bagaimana? Berarti fahamnya itu salah tentang nas tersebut. Bukan nasnya saya yang salah. Dan ternyata disebutkan dalam Al-Quran juga. Bahwasanya antara malam dengan siang itu adalah bergantian. Adalah punya waktu masing-masing. Dan tidak saling. Bukan bergantian hari ini malam, kemudian ganti siang. Tidak. Ternyata ada. Walailu sabiqun nahar, bukan malam mendahului siang dan bukan siang mendahului malam. Oke, semuanya berjalan seperti itu. Tidak ada malam mendahului siang. Di dalam Al-Quran surat Al-Yasin ya. Tidak ada yang namanya malam mendahului siang atau siang mendahului malam. Selama ini kan gambaran kita itu seperti hamparan luas, kemudian Allah beri gelap, kemudian setelah itu ganti terang. Berarti kan malam didahului oleh si siang atau siang di oleh malam, malam lailu sabiqun nahar. Ternyata pada Al-Qur'an menjelaskan tidak ada yang namanya malam mendahului siang atau siang mendahului malam. Akal tapi kenapa? Bersama adanya waktu, bersama itu malam ada dan tidak pernah hilang. Bersama adanya waktu, siang itu ada dan tidak pernah hilang. Ini menggambarkan bahasanya, yaitu bumi bulat tadi itu. Jadi siang itu setiap saat ada, tidak pernah hilang yang namanya siang. Dan begitu juga malam itu selalu ada selamanya dan tidak pernah hilang. Hanya permasalahannya perpindahan tempat. Hari ini malam, ternyata di Saudi sana adalah siang dan seterusnya. Baik, tidak akan ada pertentangan antara akal dengan syarak. Kalau ada pertentangan antara akal dengan nas, dengan syarak, maka ketahuilah, mungkin yang salah adalah akalnya jelas. Atau pemahaman kita tentang syariat, tentang nas. Wujud Allah harus dijelaskan lagi. Bagaimana wujud Allah? Apakah wujud Allah itu permulaan seperti Fir'aun? Kalau kita mengatakan wujud Allah berpermulaan, berarti mungkin benar yang dikatakan oleh kaum Bani Israel kalau Fir'aun itu adalah Tuhan. Kenapa? Berpermulaan. Akan tapi dipangkas, Tuhan-Tuhan palsu akan hilang dengan keyakinan bahasanya Tuhan Allah adalah maha dahulu. Dan tidak berpermulaan. Kitam. Sifat kitam. Allah maha dahulu. Ini sifat selanjutnya. Allah adalah kitam. Sifat dahulu. Dan dahulu ini ada hubungannya dengan zaman. Kemarin sudah kami sebutkan, kami ingatkan bahwa akal ini hanya bisa faham dengan sesuatu yang diliputi oleh zaman dan diliputi oleh makan, oleh tempat. Selagi sesuatu tidak butuh tempat dengan zaman, tidak bisa mencerna akal kita itu. Jadi akal kita itu terbatas dengan adanya zaman dan terbatas dengan adanya tempat. Yang tidak bertempat dan tidak berzaman tidak bisa faham. Bahkan itu akan dikatakan sebagai sesuatu yang khayal. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, misalnya ada, saya punya kawan namanya Ahmad, dia tidak hidup di Indonesia dan tidak hidup di luar Indonesia. Maka orang tidak akan faham. Lalu di mana? Tidak di Indonesia, tidak di luar Indonesia. Karena apa? Dalam omongan kita telah kita tiadakan tempat, maka akal pun tidak bisa menjangkau. Atau tidak hidup di tahun 2000, kapan setelahnya? Tidak setelahnya. Terus? Juga tidak sebelumnya. Artinya jika kita tiadakan zaman, maka akal tidak bisa menjangkau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan zaman. Tidak butuh dengan zaman. Makanya kaum falasifah yang menyandarkan dialog falsafahnya dengan materi ini semuanya tidak akan sampai kepada sifat Allah yang sesungguhnya, bahkan telah menyifati selain Allah menjadi seperti Allah. Sehingga kaum falasifah yang tidak pernah melihat alam ini tidak ada sebelumnya. Karena kaum falasifah itu lahir, dilahirkan oleh ibundanya. Kemudian melek dia sudah melihat matahari sudah ada. Kemudian dia jeringan dengar cerita dari orang sebelumnya, matahari juga sudah ada. Sehingga kaum falasifah akhirnya pada kesimpulan bahasanya semesta ini juga dahulu, tidak berbatas waktu. Sehingga mereka mengatakan alam itu qadim. Alam itu dahulu. Karena apa? Dia tidak bisa menjangkau. Karena menurut pemahaman mereka adalah ada namanya waktu. Dan waktu dibutuhkan oleh alam. Sehingga apa itu waktu? Nanti dibahas bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah itu dahulu. Kita harus bahas tentang waktu. Dahulu dan maha dahulu. Artinya apa? Sebelum menciptakan waktu itu sendiri, Allah sudah ada. Sebab ada dahulu nisbi. Dahulu menurut kita adalah zaman dahulu, zaman purba. Dan zaman nenek moyang kita, zaman Nabi Adam. Zaman dahulu, waktu yang sangat lama adalah dahulu. Tapi dahulunya manusia, dahulunya hamba. Dahulunya hamba berbatas. Dan kalau sudah dinisbatkan kepada manusia, maka baru nanti cocok dengan waktu. Para ulama mendefinisikan tentang zaman itu apa sih? Waktu itu apa? Apa waktu itu? Agar kita bisa faham betul bahasanya Allah itu maha dahulu dan tidak berbatas. Waktu itu ditandai dengan terbitnya matahari. Kalau didefinisikan ini panjang sekali tentang definisi waktu, banyak. Bagaimana waktu, ada yang mengatakan bahasanya, kalau Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan definisi zaman atau waktu itu adalah mengatakan ada syek wujudi. Syek wujudi seperti mereka mengatakan dalam definisinya muqaranatu mutajaddidin ma'lum. Jadi ada mutajaddid, sesuatu yang selalu berulang-ulang. Ma'lum, yang sudah diketahui. Bimutajaddidin mauhumin, dengan sesuatu yang berulang-ulang atau sesuatu yang baru tapi tidak bisa diketahui. Liizalatil ihami, untuk menghilangkan ketidaktahuan tentang sesuatu tersebut. Nah, ini mendefinisikan zaman panjang. Kita akan menjelaskan zaman itu sendiri. Banyak para mutakallimin, para karya menjelaskan tentang zaman. Jadi apa itu zaman? Sehingga di saat kita akan meniadakan zaman untuk Allah, enteng bagi kita. Ya, kalau kita belum tahu zaman. Zaman itu sebagian mengatakan muqaranatu al-hawadithi ba'duha bi-ba'din atau ta'akhuru ba'diha an ba'din. Itu zaman. Jadi di sesuatu disebut adanya zaman itu karena ada sesuatu yang baru ini. Jadi sesuatu itu baru disifati dengan zaman. Sesuatu ini ada, maka dia butuh kepada zaman. Adanya sesuatu ini, semesta ada, maka bersama adanya semesta ada zaman. Di saat belum ada semesta, tidak ada zaman. Tidak ada zaman. Karena zaman kalau dalam bahasa kita ditandai dengan terbit matahari, masuklah waktu pagi. Terbenam masuk waktu maghrib. Jadi yang namanya zaman itu harus muqaranatul hawadithi. Sesuatu yang baru ini. Jadi jika tidak ada hawatif, kalau bukan sesuatu yang baru, enggak ada zaman. Ya. Sesuatu yang baru, maka butuh zaman. Baru lahir, baru hadir, dan sebagainya. Dia butuh zaman. Kalau sesuatu tidak ada, tidak butuh zaman. Sesuatu tidak hawatif, tidak baru, tidak ada zaman. Nah, sementara kita mengatakan Allah maha dahulu, dan tidak ada yang memperbarui Allah. Tidak ada permulaan bagi Allah. Jadi di saat kita mengatakan ada permulaan, maka sesuatu tersebut baru butuh zaman. Baru butuh zaman. Sesuatu yang ada permulaannya. Nah, ini permulaan itu kan zaman. Bagaimana sesuatu yang tidak berpermulaan? Ya karena tidak butuh zaman. Sesuatu yang tidak butuh zaman, maka tidak berpermulaan. Definisi zaman panjang lebar. Memang ada zaman. Zaman itu adalah syek mohum. Atau sesuatu yang dipikirkan oleh seorang hamba karena sebuah kejadian baru dikatakan zaman. Kejadian pergantian keadaan dari wujud menjadi tidak ada, dari ada menjadi tiada, sehingga karena ini wujudnya sebelum ini, maka disatakan dia lebih dulu, maka waktunya lebih dulu, makanya ini diciptakan baru berikutnya diciptakan. Maka karena terlambat salah satunya, maka ada fatrah zamannya, ada saat perbedaan zaman. Baik, kita tinggalkan dulu masalah zaman. Kita akan bahas tentang wujud Allah. Qidam, Allah maha dahulu. Kemarin sudah dijelaskan, Allah itu ada. Dengan hujjah. Kalau hujjah syariah dijelaskan dalam Al-Quran tentang wujud Allah. Tapi, bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu dahulu? Disebutkan kemarin bahwasanya dalam wujud Allah, wujud Allah itu bisa kita fahami dengan akal kita melalui wujudnya ciptaan Allah. Semesta ini berubah. Dan semua yang berubah itu adalah baru. Berubah dari ada menjadi tiada. Dan segala yang baru itu tentu ada yang membuatnya. Maka semesta itu ada yang membuatnya. Adapun yang membuat semesta ini, bagaimana dia punya sifat? Yang menciptakan semesta ini sifatnya kayak apa? Kalau kita beri dia sifat yang baru, berarti dia perlu ada yang membaharui dia, yang membuat dia. Kalau yang namanya yang menciptakan semesta ini ada yang menciptakan, lalu yang menciptakan semesta itu siapa? Disambung lagi, yang menciptakan semesta ada lagi yang menciptakan. Terus yang menciptakan itu siapa lagi yang menciptakan? Yang menciptakan itu ada yang menciptakan lagi. Nah, sampai kapan ini? Nah, ini namanya tasalsul. Yang sudah dibatalkan pada pertemuan yang lalu. Nah, tasalsul itu seperti seseorang menyusun sesuatu yang tidak ada sandarannya pada ujungnya sana. Mustahil. Kalau kita menyandarkan sesuatu, ada di ujungnya adalah sandaran yang tidak bersandar dengan apapun. Hidup kita, keberadaan kita, karena ada yang mengadakan. Maka yang mengadakan kita harus ada sandarannya. Kalau ada sandarannya, maka dia tidak punya kehidupan yang dzati. Jadi hidupnya karena yang lainnya. Dia berdiri karena yang lainnya. Dia berdiri karena yang lainnya. Dia berdiri karena yang lainnya. Terus sandaran. Tidak terbayang bahwasanya di sana ada sandaran yang tidak bersandar kepada apapun. Hidup kita itu ada karena ada yang menghidupkan. Yang menghidupkan kita ada hidup. Jadi hidup kita bukan hidup hakiki, dzati dari kita. Tapi hidup kita dihidupkan. Yang menghidupkan kita dihidupkan lagi. Oleh siapa? Terus begitulah. Akhirnya itu di mana ini? Kalau yang menghidupkan masih dihidupkan yang lain, berarti bukan hidup hakiki. Dia hidupnya bukan dari zatnya, dikasih kehidupan oleh yang lainnya. Terus sampai kapan? Harus sampai pada titik bahwasanya di situ ada zat yang menghidupkan dan tidak pernah ada yang menghidupkannya. Zat yang maha hidup yaitu Allah yang mengadakannya. Maka disampai kepada titik bahwasanya Allah lah yang menciptakan semuanya. Dan Allah tidak diciptakan. Kemudian karena Allah tidak diciptakan, maka Allah ada. Kapan permulaan Allah itu ada? Nah, kalau kita balik kepada permulaan Allah ada, kita balik pembahasan bahasanya. Kalau Allah punya permulaan ada, berarti Allah ada yang mengadakan. Balik lagi kepada bab wujud tadi. Jadi Allah ada dan tidak ada yang mengadakan. Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Allah ada karena tidak ada yang mengadakan. Maka Allah ada dari dulu dan tidak ada yang mengadakan. Maka itu sifat kitab. Jika Allah ada yang mengadakan, balik lagi babnya. Kalau Allah ada yang mengadakan, maka ketahuilah Allah tidak lagi punya sifat wujud yang hakiki. Sebab dari tidak ada, ditiadakan. Sementara kita sudah sampai pada keyakinan Allah itu zat yang maha ada dan tidak ada yang mengadakan, maka secara otomatis di situ adalah keyakinan bahwasanya Allah itu ada dan tidak ada yang mengadakan. Kemudian Allah itu karena tidak ada yang mengadakan, maka adanya Allah dari dulu dan dari dulu. Itulah sifat kitam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat kitam, Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Berarti adanya Allah dari dahulu itu dzati. Kitam Allah itu dzati. Dzati. Kemudian, sesuatu yang dahulu dan tidak ada yang mengadakannya. Sesuatu yang dahulu dan tidak ada mengadakannya. Maksudnya dahulu adalah sebelum adanya waktu sudah ada. Sebab yang butuh waktu hanya hawatif. Sesuatu yang baru. Sebab imit. Yang namanya zaman adalah sesuatu yang baru ini. Hadirnya sesuatu yang baru itu adalah zaman. Apakah berbarengan dengan yang lainnya? Maka kalau berbarengan dengan yang lain namanya bareng zamannya. Kalau berakhir makanya depan ini dulu, ini belakang. Sehingga kalau kita bicara zaman maka kita bicara hawatif. Hawadith itu adalah makhluk ini semuanya. Kalau kita bicara zaman, kita bicara hawadith. Hal-hal yang baru. Ya, karena kita bicara bukan yang baru, yang kita bicarakan dan yang maha qadim, maka namanya zaman dihilangkan. Tidak ada zaman bagi Allah. Allah tidak butuh kepada zaman. Dan memang ini adalah membuat bingung bagi orang yang hanya memahami materi atau hal yang baru yang butuh zaman. Sementara Allah tidak butuh zaman. Tadi ingat, akal kita pun masih bingung jika kita berbicara tentang sesuatu yang tidak butuh zaman dan tidak butuh makan, tidak butuh waktu, dan tidak butuh tempat. Karena Allah adalah maha dahulu dan tidak ada permulaan bagi Allah, maka Allah ada. Dan karena Allah ada, tidak ada yang mengadakannya, maka semua yang ada dari dahulu tidak akan berakhir kehidupannya, keberadaannya. Sehingga ada sifat berikutnya adalah baqa. Allah adalah abadi. Kenapa? Allah ada, tidak ada yang mengadakannya. Karena Allah ada, tidak ada yang mengadakannya, maka tidak akan ada yang bisa meniadakan Allah. Allah ada dari dulu, dan tidak ada batas waktu. Bahkan sebelum adanya waktu sudah ada. Maka Allah adalah, sifat berikutnya adalah baqa, Allah adalah maha dahulu. Kemudian maha abadi. Baik, kemudian di sana ada masalah abadi-abadi. Ada abadi, abidanya abadi tentang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti surga. Ini juga kadang perlu dijelaskan nanti tentang abadinya surga seperti apa. Tidak ada yang abadi kecuali Allah. Secara akal dan syarak. Jadi kita selalu bicara menggunakan dalil akli dan dalil syar'i. Tidak ada yang abadi kecuali Allah. Secara akal dan secara syarak. Secara syarak Allah abadi. Wal awwal wal akhir. Akan tapi selain Allah, adakah yang abadi selain Allah? Secara akal, tidak ada yang abadi selain Allah. Bagaimana dengan surga? Surga secara akal tidak akan abadi. Karena surga adalah ciptaan Allah. Karena surga ciptaan Allah secara akal, karena dia diciptakan, diadakan, maka dia bisa ditiadakan secara akal. Dan banyak orang tertipu di pembahasan ini lalu berkata, surga itu pun bakal berakhir. Kalau kaum mutakallimin, kaum membahas akidah pada dahulu, yang sesat di dalam urusan ini adalah, mereka adalah kaum hasyawiyah. Dan di akhir zaman ini ada orang yang mengatakan, ternyata surga tidak abadi, neraka tidak kekal. Ini adalah kesesatan di dalam pemikiran. Mereka menggunakan itu semua dengan dalil akalnya saja. Karena akalnya, yang bisa difahami akal, karena dia adalah diciptakan. Segala yang diciptakan, maka butuh waktu. Makanya segala sesuatu yang diadakan dan dia butuh waktu, maka dia pun akan mengakhiri kehidupannya, akan mengakhiri keberadaannya. Jadi yang ditiadakan, maka yang diadakan bisa ditiadakan. Surga itu ciptaan Allah, dan sudah masuk kaidah bahasanya. Segala sesuatu selain Allah bakal sirna. Dan surga adalah juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan neraka juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, surga dan neraka bakal berakhir dan hilang. Ini pemahaman secara akli. Akal mereka. Akal tapi ketahuilah bahwa surga dan neraka memang punya sifat yang tidak kekal. Surga punya sifat yang tidak kekal. Dan surga itu bisa berakhir. Dan neraka itu bisa berakhir karena sifatnya selain Allah. Akan tapi bagaimana kabar surga dan neraka nanti? Jawabnya adalah dengan nas syar'i, memang surga dan neraka sebagai ciptaan Allah, dia bisa berakhir. Akan tapi ternyata syarak mengatakan berbeda. Bahwasanya surga dan neraka itu abadi, bukan karena zatnya surga dan neraka yang abadi. Akan tetapi surga dan neraka itu abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi. Karena surga diabadikan oleh zat yang maha abadi. Maka jangan sampai ada yang punya keyakinan surga itu berakhir. Tidak, surga itu adalah abadi dan yang mengabadikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha abadi. Ini tersebar di akhir-akhir ini. Ada yang mengatakan neraka pun akhirnya berakhir. Surga. Nah, ini menyesatkan, menjerumuskan. Sehingga orang kafir pun nanti lah pun saya pun akan berakhir setelah diseksa nanti balik lagi. Enggak ada. Yang namanya neraka abadi. Khalidina. Al-Quran menyebutkan tentang keabadian surga dan neraka. Tapi ingat, abadi. Supaya kita tidak mengatakan ada yang abadi selain Allah. Maka abadinya neraka karena Allah yang mengabadikan. Jadi abadinya bukan dari zatnya. Tapi Allah abadi dari zatnya. Karena Allah adalah maha abadi. Dan tidak akan berakhir bagi kehidupan Allah. Tapi selain Allah bakal berakhir. Maka di sini ada beberapa hal tentang sesuatu. Ada sesuatu yang dahulu yang tidak ada akhirnya. Sesuatu yang dahulu dan tidak ada akhirnya. Yang pertama adalah dahulu dan tidak berakhir. Aqlan wa syar'an. Apa itu? Allah. Allah dahulu dan tidak ada akhirnya. Akan tapi ada yang ada awal, ada akhir. Ada awal, ada akhir. Tidak ada awal, tidak ada permulaannya, dan ada akhirnya. Ada permulaannya, kalau Allah, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Akan tapi ada sesuatu yang tidak ada permulaannya, tapi ada akhirnya. Apa itu? Tiadanya kita. Kita itu tidak ada dahulu. Tidak ada. Mulai kapan? Tidak ada batasnya ketiadaan kita. Tiada kita, tidak ada batasnya. Karena kita itu baru ada setelah kita diciptakan oleh Allah. Sebelumnya adalah Adam. Dalam keadaan tidak ada, kita tidak ada akhirnya. Akan tapi ketiadaan kita itu berakhir kapan? Di saat Allah menciptakan kita menjadi ada, maka tiada yang tidak ada akhir, tiada awalnya itu berakhir. Jadi sebelum kita diciptakan, kita masuk bab tiada. Sampai kapan ketiadaan kita itu? Tidak ada batasnya kita. Tiada kita. Kalau Allah ada yang tidak berawal. Kita itu tidak ada kita itu yang tidak berawal. Jadi kita itu tiada dari dulu, tidak ada. Sebab yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kita diciptakan, baru ketiadaan kita yang dikatakan tidak berpermulaan itu, berakhirlah ketiadaan kita. Karena apa? Kita menjadi ada saat itu. Kita menjadi ada. Kemudian ada yang berpermulaan dan berakhir. Kita semua ini wujud kita ini. Kalau tiada kita, itu tidak berpermulaan dan ada akhirnya. Tapi kalau wujud kita, berpermulaan. Kemudian setelah itu kita mati dan mengakhiri ini semuanya. Ada permulaan, ada akhirnya. Adapun neraka dan surga, tadi dikatakan bahwasanya semuanya adalah abadi secara syar'i, berpermulaan. Surga ada permulaannya. Neraka ada permulaannya, karena itu semua ciptaan Allah. Cuma masalah akhirnya surga dan neraka, maka kita secara akal memang berakhir. Karena dia adalah makhluk. Tapi secara syar'i, surga dan neraka tidak akan berakhir. Tapi surga dan neraka adalah abadi. Dan abadinya neraka karena diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana ada pembahasan lain lagi tentang pemberian nama Allah. Pemberian nama sifat Allah. Sifat Allah dengan qadim. Sifat kidam. Bolehkah kita memberi sifat Allah dengan sifat kidam yang itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang mengingkari ini semuanya. Kenapa kaum Asy'ariyah ini kok mengada-ada? Kenapa tidak pakai awal saja? Karena Allah al-awwal wal-awwal wal-akhir. Allah zat yang maha pertama. Pertama Allah yang tidak berpermulaan. Daripada menggunakan sifat kidam, kenapa tidak pakai sifat al-awwal? Karena kalau pakai al-awwal adalah ada di dalam Al-Quran. Kalau kidam tidak pernah ada dalam Al-Quran. Kalau ada qatib urjunil qadim adalah makhluk, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh para ulama Asy'ariyah bahwasanya ini hanya pemberian makna dari sisi, pemberian mana nama sifat dari sisi makna saja. Bukan kita menetapkan sifat. Sebab yang namanya pemberian sifat itu sifatnya harus tauqifi, harus kita serahkan kepada Allah. Insya Allah memberikan, memensifati diri Allah sendiri dengan Ar-Rahman, Rahim, maka kita percaya itu semuanya. Tapi Al-Qidam tidak Allah ungkapkan semuanya. Di dalam Al-Quran dan juga tidak diungkapkan dalam hadis Nabi SAW. Maka di sini dikatakan bahwasanya para ulama, termasuk Imam Az-Zabidi dalam Ihya Ulumuddin menjelentrehkan ini semuanya. Dikatakan oleh beliau, itlaqal mutakallimina lil-qadim nahwi kas-sani' al-azali wal-abadi. Ada memang istilah-istilah yang dilahirkan oleh kaum mutakallimin sesaat mengatakan qadim, qadim tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian istilah azali, azali itu apa? Ada kan masalah azali? Apa perbedaan antara azali dengan qadim, dahulu dan azali? Apa perbedaannya? Sebagian mengatakan ini sama. Yang namanya azali dengan qadim sama. Sebagian mengatakan kalau azali ini adalah wujud beda antara qadim dengan azali. Anda membedakan. Akan tapi sebagian mengatakan antara azali dengan qadim adalah muradif. Sudah ini yang paling enak. Kalau kita mau mengatakan bahasanya sifat Allah, semua adalah qadimah azaliyah. Tapi sebagian mengatakan bahasanya, kalau yang namanya qadim bukan azali. Nanti ada yang membedakan qadim dengan azali. Baik, kita dulu membahas masalah nama dulu. Baru kita bahas masalah qadim sama azali. Pemberian nama aman, pemberian atau menjadikan kitab adalah sifat Allah. Dan ini harus kita pahami. Karena pengkritik-pengkritik dari akidah lain itu dari sisi ini. Itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada Nabi masalah qadim. Akan tapi, dijawab oleh para ulama-ulama kita. Bahwasanya pemberian sifat Allah. Qidam ditinjau dari makna. Yang dengan makna ini akan mencakup dengan sifat-sifat Allah yang menunjukkan Allah. Allah itu adalah dahulu. Bukan pemberian nama sifat secara khusus, akan tapi maknanya yang diinginkan di sini. Maknanya. Atau istilahnya mafhumnya. Yang sifatnya mafhum kulli. Sehingga segala sesuatu yang mengarah kepada makna dahulu masuk. Termasuk awal masuk di sini. Kalau sudah dikatakan qadim khidam, maka adalah sifat awal. Qadim wal awal. Bukan memberi nama sifat Allah dengan khidam. Akan tapi dari sisi pengambilan mafhum daripada makna khidam. Makna khidam. Sehingga pemberian gelar sifat ini seperti halnya sifat wujud tadi. Tidak ada. Jadi hanya, bukan seperti seseorang memberi nama sifat Allah sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, Ar-Rahman, Rahim. Bukan seperti itu. Akhirnya makna kidam itu sendiri adalah benar dan maha dahulu. Bahkan kalau ada orang yang berkata bahwasanya Allah tidak kidam, sementara kidam itu ada maknanya, maka akan tersesat. Sehingga tidak penting apakah seseorang pakai nama qidam atau pakai awal, pakai beri sifat Allah dengan sifat qidam atau sifat awal la akhiralah, itu tidak beda. Dari sisi makna, kalau kita mengatakan bahasanya Allah wal awalu, itu maknanya adalah al-qadim. Qadim sesuai dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, qadim yang tidak berpermulaan, seperti awal yang tidak berpermulaan. Cuman biasa kalau orang sudah tidak cocok, tidak senang, itu mencari-cari kesalahan. Termasuk diantaranya adalah pemberian sifat Allah, sifat qidam, tidak pernah ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Seolah-olah dia lebih tahu tentang hadis dan Al-Quran, sehingga mengatakan adalah bid'ah. Bid'ah dari sisi mana? Kalau kita meninjau dari sisi maknanya. Dalam bahasa sehari-hari, kalau kita mengatakan bahasanya Allah adalah yang selalu memberiku makan. Makna Allah memberiku makan bagaimana? Masuk di dalam makna Allah memberikan rezeki kepadaku. Nah, kalau memberikan makan digambarkan kepada seorang bapak, seorang ibu, kepada anak kecil, ya nyuapi. Apakah langsung kita beri nama bahasanya Allah menyuapi? Oh, tidak. Masuk makna luas bahasanya Allah memberikan kepada kita. Sama. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang. Tapi tidak kita jadikan memberi makan adalah sifat Allah. Lalu kita namakan Allah akili. Allah mu'akili. Allah memberi makan kepadaku. Tidak. Tapi di saat kita memberikan sifat Allah adalah pemberi makan, maknanya apa? Sifat Allah memberi rizki. Maka itu adalah sifat makna. Makna kemudian dimaksud. Dan kalau kita di saat menyebut Allah Razak, ya itu yang dimaksud. Allah Wahib, Allah pemberi, ya itu. Dan hendaknya kita tidak boleh terlalu sibuk untuk mengurusi istilah. La musyahata fil mustalah. Tapi hakikatnya adalah Allah maha dahulu. Sementara yang diinginkan oleh pakar akidah itu untuk menetap Allah itu maha dahulu, orang sibuk urusan lafaz. Kalau memang kau tidak bisa menggunakan pakai kitab, tinggalkan kitab pakai awal, mangga silakan. Akan tapi apakah salah di saat ada orang mengatakan Allah adalah maha dahulu, bahasanya Allah punya sifat kitab, dari mana sisi kesalahannya? Kalau masalah urusan nas, kita mengambil makna daripada kitab, maksudnya Allah adalah dahulu. Apakah salahnya mengatakan Allah itu adalah maha dahulu? Baik. Kemudian di situ ada selesai. Ada bakok. Di dalam Syekh Imam Al-Bijuri, di dalam mandumahnya mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang mana tadi mandumah selanjutnya? Wa kullu ma jaza'alil 'adamu 'alaihi qat'an yastahilul qidamu. Segala sesuatu yang boleh tidak ada, maka mustahil kalau dia itu adalah punya sifat qidam. Sesuatu yang boleh tidak ada. Apa? Semesta. Bisa hancur atau tidak? Jawabannya adalah bisa hancur. Anda sebagai manusia bisa mati? Bisa mati. Apalagi? Segala sesuatu yang bakal berakhir, maka mustahil itu kalau dahulu. Segala sesuatu yang bisa berakhir, maka tidak akan disebut sebagai sesuatu yang kidam. Dan yang disebut sebagai sesuatu yang kidam dahulu, maka ia tidak akan berakhir. Segala sesuatu yang bakal berakhir, maka dia tidak akan disebut sebagai dahulu. Apa saja engkau akan berakhir. Maka karena engkau bakal berakhir, maka engkau adalah tidak dikatakan dahulu. Tapi engkau punya permulaan. Semesta akan berhancur berakhir. Berarti dia punya permulaan. semesta bakal berakhir. Maka di saat orang meyakini bahwasanya semesta bakal berakhir, kalau dalam berita Al-Quran namanya Al-Qiyamah, agar berakhir itu semuanya. Kalau dalam teori-teori materialis yang termasuk seperti Darwin dan sebagainya, masalah evolusi, yang mempercayai dunia materi, ini adalah perubahan ya karena masalah evolusi original, dan ya perubahan-perubahan karena pertarungan mana yang menang maka bertahan hidup. Sehingga termasuk ada perubahan halus evolusi seperti dari kemarin yang kita sebutkan, dari binatang kera semakin sempurna, lalu menjadi manusia, meniadakan sang pencipta. Dia susah untuk mengatakan bahasanya, kalau ini semuanya punya awal, punya permulaan, kenapa ini akan berakhir? Buktinya kera pun mati, Darwin mati, semuanya mati. Artinya segala yang berakhir itu tidak akan disifati dahulu. Harus ada permulaan. Semesta ini akan berakhir. Maka karena semesta akan berakhir, maka dia punya permulaan. Permulaannya apa? Awal diciptakan semesta. Tapi ingat, kaum falasifah tidak bisa meyakini bahwasanya alam itu adalah permulaan. Baik, sedikit perbedaan antara al-qadim dan al-azali. Ini sedikit perbedaan antara qadim dan azali. Yang pertama adalah muradif. Sama. Akan tapi ada. Yang kedua adalah dikatakan bahwasanya yang namanya qadim adalah al-mawjud, sesuatu yang wujudi. Al-mawjud alladhi labtida'a liwujudi. Al-mawjud, sesuatu yang ada, yang tidak ada permulaannya. Kita lupa tadi membahas bahasanya, para ulama mutakallimin membagi sifat-sifat Allah itu ada empat. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Kemudian salbiyah. Jadi ada sifat namanya sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah, seperti sifat kidam. Salbiyah itu maknanya apa? Salbu hadhi sifat taslibu ma la yaliku bi jalali li azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Sifat yang meniadakan sesuatu yang tidak pantas untuk Allah, namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah kidam baqa mukhalafatul khawatisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Jadi sifat lima ini disebut sebagai sifat salbiyah. Disebut sebagai sifat salbiyah mana apa? Hadis sifat taslibu ma la yaliku billah. Jadi yang dinamakan sifat itu bukan zat yang kita sebut, tapi kita sebut sifat yang meniadakan sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Berbeda dengan sifat qudrah, sifatul ma'ani. Ma'ani, jadi ada makna. Kalau sifat salbiyah, yang disebut adalah kidam. Tapi yang dimaksud adalah meniadakan sifat Allah, meniadakan kudus barunya Allah. Baqa meniadakan hancurnya Allah. Mukhalafah lil hawadis meniadakan samanya Allah dengan makhluk. Wahdaniyat meniadakan berbilangnya Allah. Jadi kalau namanya salb itu meniadakan. Jadi kalau sifat salbiyah semuanya bisa kita ungkapkan dan kalimat meniadakan dulu. Al-Qidam meniadakan akhirnya Allah. Baqa meniadakan, Al-Qidam meniadakan permulaannya Allah. Lawannya langsung, lawan. Baqa meniadakan hancurnya Allah. Mukhalafah berbeda, meniadakan samanya Allah dengan makhluknya. Jadi namanya salbiyah seperti itu. Jadi kalau kita namanya sifat salbiyah, itu namanya meniadakan sesuatu yang berlawan dengannya. Salb mayalikubi billahi subhanahu wa ta'ala. Kidam, bakok, muhalafati. Qiyamuhu binafsihi. Kalau dikatakan sifat qiyamuhu binafsihi. Tidak ada sifat qiyamuhu binafsihi. Akan tetapi yang dimaksud adalah makna dari qiyamuhu binafsihi adalah meniadakan butuhnya Allah. Kalau qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Tidak butuh dengan yang lainnya. Maka sifat salbiyah di sini maknanya apa? Dengan meyakini bahwasanya Allah qiyam berdiri. Binafsihi dengan diri Allah sendiri. Tidak butuh dengan yang lainnya maksudnya. Allah tidak butuh dengan yang lainnya. Allah ini salb habis sifat tasrif. Ini sifat meniadakan Allah butuh kepada yang lainnya. Allah meniadakan sifat Allah butuh kepada yang lainnya. Namanya salbiyah. Kalau masalah sifat ma'aniyat ma'nawiyah, itu karena ada Allah. Ilmu Allah, kudrat Allah, sama Allah, pendengaran Allah, dan seterusnya kalamullah itu adalah ma'ani. Kemudian nanti ada ma'nawiyah. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kesimpulannya adalah Allah Maha Dahulu. Tidak ada permulaan bagi Allah. Dan tidak ada tasalsul sama tur. Tasalsul, ingat, Allah diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tidak berakhir. Enggak, mustahil ini. Mesti ada. Atau tur. Kalau tur adalah mustahil lagi, tur itu apa? Ada tiga Tuhan Allah. Tuhan A menciptakan Tuhan B. Tuhan B menciptakan Tuhan C. Tuhan C menciptakan Tuhan A. Ini mustahil, tur. Coba, Tuhan A menciptakan B. Sadari. A menciptakan B. Duluan mana adanya antara A dengan B? A. Tuhan A menciptakan B. Tuhan B menciptakan C. Duluan mana C dengan B? B. Baik. Duluan mana C dengan A? A. Cuman dahur. Tak tanya Pak. B menciptakan A. Sakit otak. A menciptakan B. B menciptakan C. C menciptakan A. Berarti yang menciptakan berakhir apa yang diciptakan mendahului. Ini daur. Daur itu mustahil. Makanya dikatakan dalam pembahasan akidah, daur itu mustahil. A menciptakan B. B menciptakan C. B saja. B lebih dulu daripada C. A lebih dulu daripada B. Otomatis A itu lebih dulu dari C. Tapi di saat bicara daur, dan ini masuk bahasan akidah, akhirnya B, C itu yang padahal diciptakan terakhir, menjadi mendahului daripada si A. Maka itu khayal. Dan itu pembatalan keyakinan tentang daur dan tasassul. Sehingga dibahas tentang daur dan tasassul, dibatalkan daur dengan tasassul di dalam masalah ketuhanan. Sebab ada orang yang tidak bisa mengatakan ada akhir di sana. Ada akhir maksudnya ada pencipta yang tidak diciptakan, gak bisa paham. Jadi terus, Allah ada menciptakan. Allah ada menciptakan. Terus. Ini. Atau Allah ini Tuhan. Allah menciptakan ini berputar tur. Maka itu semuanya adalah mustahil disebutkan oleh pakar akidah. Ini saja semoga Allah berikan pemahaman. Dan pembahasan ini yang memang agak pelik hanya di masalah sifat-sifat Allah. Karena memang luar biasa pakar akidah itu menjelaskan dengan jelentreh. Nanti pada akhirnya kita bisa dalam pertemuan mungkin bisa saja 10 nontoman, 5 nontoman. Terusin masalah semiyat. Ini kan biasanya dibagi dalam akidah. Ini dibagi tentang ilahiyat. Kemudian nabawiyat. Ilahiyat berkenaan tentang sifat-sifat Allah. Lalu nabawiyat. Nabawiyat tentang ini. Nabawiyat adalah mudah, lebih mudah. Daripada ilahiyat. Yang terakhir adalah sam'iyat. Hanya melalui dalil-dalil sam'i. Bicara tentang surga, neraka. Tidak ada masalah nanti. Karena dengan hujah-hujah sam'iyat, tidak bisa dengan akliyat. Sam'iyat, adanya surga diceritakan dalam Al-Quran. Adanya siratul mustaqim diceritakan dalam Al-Quran. Adanya ini diceritakan dalam Al-Quran. Maka ini adalah sam'iyat yang lebih mudah. Tidak apa-apa awal-awal, mumpung masih awal Ramadan, agak sedikit berat di dalam pemikiran, tapi nanti insya Allah pada akhirnya akan lebih mudah karena kita akan melanjutkan dengan an-nabawiyat kemudian sam'iyat. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, akidah yang benar, akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah asy'ariyah, akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, dan kita sekaligus sufiyati, dan semoga Allah menjaga anak keturunan kita dengan akidah yang Allah ridhai, akidah yang Allah cintai, akidah ahli sunnah wal jamaah, panjang umur sehat afiat. Dan semuanya adalah menemui husnul khatimah hingga kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mohon maaf doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.